suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah ini tukang gosip, penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia serama, semua mau nagosip. Lewat tetangganya langsung dia, ku tahu itu nak pakai jilbab, kenapa kak keriting rambutnya. Sudah, orang pakai jilbab dia celah pak. Sudah, lewat lagi yang satu, tidak serasi kudungnya, iyo kayak umbul-umbul. Dua sudah dia celah, lewat lagi orang pakai gelang emas, palsu. Kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstik, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengkek di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, nabi saja dia celah. Menurut anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik. Cuma sayang, hampir tergoda sama Suleha. Nabi saja dia celah, pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik, beriman kepada Allah, tapi sayang anaknya kafir. Coba, semua sama dia celah, pak. Orang seperti ini habis amalnya. Maka kata Nabi, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri, mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu kita kan terlalu sibuk pak, kejelekannya orang. Biasa ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron. Sinetron jina cerita pertama pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Wah, jelek betul sifatnya itu suaminya, kasihannya. Lama-lama-lama, cukup ribut. Kenapa? Seperti tetangga tak. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo, kasihan ya, setengah mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan, istrinya selingkuh. Coba, apa gunanya kita cerita seperti ini, bu? Ibu-ibu saya tanya, ada enggak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu, ibu, ada enggak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota Bayangkari yang baik, yang taat dalam agama, datang tetangganya bawa gosip, anu saya dengar anu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik.